Bersama Panama dan juga Cumi-Cumi, kali ini tak kasih yang paling ayu sak Kuto Jombang. Bakal menyapa dulur-dulur tercinta, KRD Semangat Jamana Bro, Fira Azahra Adela. KRD, kita nyanyi bareng-bareng lagi.